Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ya Abdullah. Hadis. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Hadis man? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Hadis man? Ibn Abbas. Man ya'rif? Rahman. Man Hudzaifa. Siapa yang tahu? Zam. Izan. Ana Mujahid. Mujahid. Hadi teman. Siapa yang tahu? Lepas semua. Ana Haris. Ukasha. Di ujung. Ya Haris. Tahu. Tadi teman bilang. Masih. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Inda Muslim. Hadis ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas, as-sihhatu wal farag. Hadis man? Tafa. Sa'id. Sering disebutkan. Umar. Naam, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rahuman. Muslim. La. Bukhari. Ini Bukhari. Hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Hadis teman. Jatahnya tulab ini. Hadis Abi Dzar, masya Allah. Mas muka. Hari, masya Allah, hari. Hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Itu kan punya. Namanya siapa? Siapa namanya? Aulad, ada yang tahu? Julaibib. Juraid. Ada yang tahu? Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat. Jundub bin Junadah. Naam. Ahsantum. Tadi rawahu Muslim, ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Hadis man? Siapa yang tahu? Hasan. Ayo. Tulab sibuk menghafal Al-Quran dan Hadis. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa yang ingat? Nama Isran. Isran. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sebelum siapa sahabatnya, siapa yang meriwayatkan, apa maknanya? Halim. Allah akan senantiasa menolong hambanya apabila hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ahsan. Hadis teman. Siapa yang tahu? Ali. Siapa yang ingat? Kullukum. Udbah. Tahu. Siapa? Habis. Abu Jabir. Abu Hurairah. Nah, barusan yang disebutkan sebelumnya siapa? Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, rawahu Muslim. Naam. La tanzuru ila man huwa fawqakum walakin duru ila man huwa dunakum aw man huwa asfala minkum. Hadis man? Isan. Masa lupa semua? Hafid. Harun. Coba. Hadis Abu Hurairah ya, anda Muslim. Allah musta'an. Taib, ini jadi prioritas ya, kedepannya mungkin antum secara khusus tulab harus ada hafalan. Ya, pelan-pelan, perlahan, dilatih, dibiasakan. Ya, sehingga apa yang tersimpan dalam pikiran kita, dalam hafalan kita, dalam memori kita adalah ilmu Al-Quran dan Hadis. Dan itu besar pengaruhnya terhadap kehidupan seorang Muslim. Nah, sehingga penting barakallahu fikum secara khusus talabatul ilm, demikian pula ikhwah, untuk ya mendorong putra dan putrinya untuk menghafal Hadis. Ya, dan ini termasuk bahan referensi kita, literatur kita dalam mempelajari Islam. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Masih dalam pembahasan tentang hikmah dilarangnya membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan, ya, menguburkan jenazah di dalam masjid. Telah dibawakan oleh beliau rahimahullah tentang kondisi dahulu di awal-awal kehidupan manusia yang berlangsung selama 10 generasi, 10 abad lamanya, di mana mereka hidup di atas tauhid, di atas keimanan yang benar, di atas Islam. Belum ada kesyirikan. Ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai anak cucunya 10 generasi, sampai datang masanya Nabi Nuh alaihissalam, sebagai Rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia, yang tujuannya adalah untuk pembenahan, memperbaiki akidah umat dan mengembalikan keyakinan dan keimanan mereka kepada tauhid yang telah dirusak oleh syaitan, oleh iblis, sehingga mereka bergelimang dengan kesyirikan. Dan ternyata kesyirikan yang pertama kali muncul, latar belakang atau asal muasalnya, sebabnya adalah al-ghulu fi shalihin, bersikap ekstrim, berlebihan dalam mengkultuskan, dalam memuliakan orang-orang saleh. Dan seperti yang beliau jelaskan beberapa riwayat dari sebagian sahabat, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwa syaitan berupaya untuk menyesatkan manusia, menggiring mereka, mengarahkan mereka kepada kesyirikan, itu tidak langsung spontan dalam sekejap mata, sehari dua hari berubah. Yang awalnya di atas tauhid, di atas iman yang benar, kemudian berubah syirik. Tidak. Tapi bertahap. Perlahan. Ya. Ketika orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika itu kan ada tokoh-tokoh yang dikenal saleh, dikenal baik. Akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, ketaatannya, ma'ruf. Ya. Ada beberapa orang. Kemudian meninggal. Nah, momen ini dijadikan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Ya, menggiring mereka agar mereka jatuh dalam kesyirikan. Gimana caranya? Bertahap. Dan itu di luar nalar manusia. Tidak ada hitung-hitungannya itu. Ya, tapi syaitan sudah memprediksi, memperkirakan bakal seperti itu, sehingga ditempuh dengan sabarnya syaitan menggoda manusia. Awalnya ya, membisikkan kepada manusia, kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, agar menggambar, dibuat gambar. Yang meninggal tadi, ya, ulama-ulamanya, tokoh-tokoh yang soleh tadi, ada nama-namanya, itu digambar, dilukis. Ya. Kalau sekarang ya enggak perlu menggambar, capek kan. Dan juga enggak semua orang terampil bisa gambar. Mudah sekarang, foto, cepret. Ya. Pakai kamera, selesai. Langsung jadi seperti asli. Itu sekarang, dulu gambar, dilukis. Ya. Sampai akhirnya berubah. Setelah digambar, setelah dilukis, dibuat patung. Kalau tadi dua dimensi, cuma rata, tapi ada mukanya, ada gambarnya. Sekarang dibuat patung, tiga dimensi. Ya, ada reliefnya. Ya, diraba bisa dapat. Dipegang kena. Dipajang bisa. Ini patung. Dan ini berlangsung bukan sehari dua hari. Ya, dari menggambar, melukis, buat patung, itu sekian generasi. Kemudian generasi yang berikutnya, yang ketiga, ya, dibisikkan, ya, sampai pada tingkat dahulu orang tua kalian, ya, tokoh-tokoh kalian, ya, tetua kalian, itu menyembah patung-patung ini. Sampai seperti itu. Yang awalnya sekedar tadhkirah, ya, sebagai kenang-kenangan saja, ya, untuk mengenang jasa baik dan kesolehan dan kebaikan mereka ini yang sudah meninggal, sehingga harapannya bisa semangat ibadah, bisa baik seperti mereka yang sudah mendahulunya. Tapi setelah itu berubah. Ya, dan itulah tujuan syaitan, yaitu agar manusia mengkultuskan, mengeramatkan, mencari berkah, bahkan menyembah kepada patung-patung orang-orang soleh tadi. Oleh karena itu di dalam Islam dilarang untuk menggambar makhluk hidup yang bernyawa, hewan ataupun manusia. Melukis, demikian pun membuat patung, termasuk memfoto. Ya. Dalam perkara-perkara yang memang tidak dibutuhkan, enggak ada hajah yang daruri yang sifatnya mendesak, darurat terpaksa. Ya. Sekedar untuk kenang-kenangan, enggak ada. Enggak boleh. Kenapa? Ini bisa menjadi sebab seseorang jatuh dalam kesyirikan. Anggap kalaupun misalkan jauh, wah enggak mungkin lah. Masa sekedar gambar saja kok syirik? Iya, tapi itu dilarang. Tetap larangannya ada dan nasnya jelas. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya azab yang paling keras yang Allah berikan kepada manusia pada hari kiamat kelak adalah al-musawwirun, para tukang gambar, para pelukis, ya, para pemahat patung-patung. Nah, patung di sini ya, baik itu patung manusia setengah badan, muka kelihatan, ataupun hewan yang hidup. Ya. Saya ingat termasuk yang ditanbih oleh para ulama adalah mengoleksi, ya, hewan-hewan yang dibekukan. Ada kelelawar mati, unik bentuknya, lucu kelihatannya. Ya, dikasih apa? Air raksa, biar keras. Simpan sebagai gantungan kunci. Makhluk hidup. Demikian pula termasuk yang ditanbih oleh para ulama adalah boneka-boneka. Ya, buatan pabrikan, ya, bukan buatan anak-anak kita. Ya, itu yang ditoleransi. Tapi kalau buatan pabrikan, kelihatan mukanya, kelihatan matanya, kelihatan mulutnya, ada telinga, hidungnya, kayak manusia. Meskipun hanya animasi, kartun, gak ada wujudnya itu. Ya, boneka, kepala besar, telinga ada, matanya ada, mulut, ya, hidung, badannya. Di alamnya gak ada seperti itu. Tapi para ulama mengingatkan, tidak boleh. Nah, meskipun terjadi khilaf dalam perkara-perkara yang itu memang ada penggabungan, ya. Ada penggabungan. Dari satu sisi dia asalnya benda mati, ya, menurut kita. Tapi di sisi yang lain dihiasi seperti benda hidup. Contoh mobil. Mobil asalnya benda mati, tapi dibuat seperti boneka. Dikasih mata, dikasih mulut, dikasih hidung, kasih telinga. Mobil ada rodanya. Terjadi khilaf. Ya, demikian pula matahari. Matahari benda mati kan menurut kita. Kasih mata, kasih hidung, kasih telinga, kasih apa? Kasih mulut, kayak boneka. Terjadi khilaf apa hukumnya? Meskipun al-ahwab, ya, kehati-hatian hendaknya ditinggalkannya seperti itu. Ya, terlepas dari khilaf para ulama. Walhasil ini, ya, tahapan-tahapan yang ditempuh oleh para syaitan dalam menggoda manusia agar mereka jatuh dalam kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan. Allah rahimahullah, wa akhraja Abdu bin Humaid an Abi Mutahhir rahimahullah, dikeluarkan oleh Abdu bin Humaid rahimahullah dari Abu Mutahhir. Beliau mengatakan dzakaru inda Abi Ja'far wa huwa al-Baqir Yazid ibn al-Mulhab. Para ulama menyebutkan ketika itu di majlisnya Abu Ja'far al-Baqir, ya, yang bernama Yazid ibn Mulhab. Faqala, terkait dengan lima tokoh, ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam, ada Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uj, wa Nasr yang sudah kita sebutkan tentang mereka, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh saleh ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian mereka itu meninggal ya di waktu yang sama atau berdekatan. Maka kisah ini dibawakan oleh para ulama dan disebutkan di majlisnya Abu Ja'far Yazid ibn Mulhab. Kata beliau, amma innahu qutila fi awali ardin ubida fiha ghairullah, bahwa mereka ini adalah yang pertama kali ya, meninggal terbunuh ya, di muka bumi yang kemudian disembah oleh manusia dari selain Allah. Tsumma dzakara Waddan, lalu beliau menyebutkan di antara tokoh-tokoh tadi adalah tokoh yang bernama Wadd. Ya, Wadd. Ada Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, wa Nasr. Ada lima. Siapa beliau ini Wadd? Kata beliau, wa kana Wadd rajulan musliman wa kana muhabbaban fi qaumih. Wadd ini adalah seorang muslim yang sangat dicintai ya, oleh kaumnya. Falamma mata azkaru haula qabrihi fi ardi Babil. Yang kemudian ketika Wadd ini meninggal, maka manusia membuat kemah-kemah di sekitar ya, kuburan Wadd ini di daerah yang bernama Babil, Babilonia. Babilonia ini di Irak. Ya. Wajazau alai, yang kemudian masyarakat ketika itu ya, mereka bersedih. Ya, ketika melihat dan mengetahui tokohnya itu meninggal, si Wadd tadi. Falamma ra'a iblisu jaz'ahum alaihi tashabbaha fi surati insan, lalu tatkala iblis melihat kesedihan yang sangat yang dialami oleh masyarakat ya, pengikut ya, dan murid-muridnya Wadd ini, maka iblis menjelma menjadi sesosok manusia lalu mengatakan, ara jaz'akum ala hadha, aku melihat kalian sangat sedih ya menghadapi ujian ini ketika Wadd meninggal. Fahallakum an usawwir lakum mithlahu, maukah kalian untuk aku buatkan ya, patung semisal tokoh kalian tersebut? Fayakunu fi nadikum wa tudzakirunahu bih, yang kemudian kalian bisa pasang dan pajang di tempat-tempat yang kalian bisa berkumpul untuk kalian ingat terhadap kebaikan siwat tokoh kalian tersebut. Qalu na'am, kata masyarakatnya, kata murid-murid Jawad ini, iya kalau begitu silahkan. Siapa yang menawarkan? Iblis. Apakah iblis datang dengan muka seram seperti gambaran orang-orang ya, taringnya panjang, kepalanya itu menyeramkan begitu? Tidak, menjelma sebagai manusia. Ini kisah ya. Nah, fasawwara lahu mithlahu, lalu iblis yang menjelma manusia tadi itu pun ya, membentuk, membuat sebuah patung semisal tokoh Wadd tadi. Fawadu'uhu fi nadihim, lalu masyarakat ketika itu meletakkan patung tersebut di tempat biasa mereka berkumpul. Waja'alu yadkurunahu, yang kemudian mereka pun baru mengingat kembali ya, tentang tokohnya itu, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang kesolehannya, macam-macam. Falamma ra'a ma bihim min dzikrihi, maka tatkala iblis tadi sudah mengetahui dan melihat, oh ternyata betul masuk pada perangkap yang pertama. Qala halakum an aj'ala lakum fi manzili kulli rajulin minkum timtsalan mithlah. Nah, kalau tadi mungkin masih dua dimensi, bukan patung, gambar saja. Kalau sekarang dia tawarkan lagi, maukah aku buatkan untuk kalian patung yang lebih bagus lagi di masing-masing rumah kalian ya, untuk tokoh kalian tersebut. Fayakunu fi baitihi fatadkurunahu, yang kemudian di masing-masing rumah kalian, kalian bisa mengingat tokoh kalian tersebut sehingga tidak perlu untuk datang ke tempat umum tadi ya, semacam ruang aula kah, ya, ruang serbaguna yang biasa masyarakat berkumpul mengadakan pertemuan. Kan awalnya di situ cuma satu. Kalau ingin ingat, siwat tadi datang ke tempat itu. Sekarang ditawarkan lagi, maukah aku berikan kepada kalian, ya, setiap rumah itu satu patung, sehingga kalian tidak perlu lelah capek untuk datang ke ruang serbaguna tadi, ruang aula tadi, untuk sekedar melihat wat, kemudian kalian tersemangati dengan kebaikan dan kesolehannya. Cukup kalian tinggal di rumah, ya, kalian bisa menikmati dan melihat patung toko kalian itu. Apa jawaban mereka? Fa'akbalu, ya, langsung diiyakan, ya, boleh. Faja'alu yadkurunahu bih, ya. Nah, terus diterima usul-usul dan masukan dari iblis tadi. Sampai akhirnya wa adraka abna'ahum, sampai pada tingkat iblis tadi mendapati generasi keturunan masyarakat yang pertama tadi. Faja'alu yarawna ma yasna'una bih, dan mereka pun melihat dan mengetahui apa yang telah diperbuat oleh tokoh-tokoh mereka tadi, tetua-tetua mereka tadi. Orang tuanya mereka sudah meninggal di generasi yang pertama. Wa tanasalu wa darasa amru dzikrihim iya hatta takhuduhu ilahan min dunya, yang kemudian berganti generasi, berganti keturunan, sehingga sudah hilang tujuan patung tadi dibuat. Akhirnya sampai pada tingkat mereka menjadikan patung itu disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kata para ulama, kata Yazid bin Mulhab rahimahullah, wa kana awwala ma ubida ghairullah fil ard wad, as-sanam alladhi sammauhu biwad. Maka wad inilah yang pertama kali disembah oleh manusia di atas muka bumi dari selain Allah, yaitu patung berhala yang mereka namai dengan wad. Wad, kalau sekarang ya banyak, bukan cuma wad. Di zaman Nabi Nuh saja sudah 5. Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uj, Nasr. Sekarang lebih dari itu. Ya. Ada yang sudah hilang dan ada yang masih bertahan. Ya. Yang masih bertahan, ya, masih disembah sampai sekarang. Ya. Padahal itu manusia, jelas manusia. Ya. Mungkin dikenal sebagai tokoh filosof, ya, yang menggeluti ilmu kalam, ilmu filsafat, atau sebagian lagi dikenal sebagai orang yang memang punya kesaktian, punya kelebihan, dibuatkan patung. Maka ini cara-cara yang memang sudah sejak lama telah diingatkan di dalam Islam. Jangan seperti itu. Faqtadat hikmatul ilah tabaraka wa ta'ala wa qad arsala muhammadan khataman rusul wa ja'ala syari'atahu khatimata syara'i' ayanhiya an kullal wasail allati yukhsha an takuna dhari'atan walau ba'da hin liwuku'in nasi fi syirki alladhi huwa akbarul kabair. Nah, maka sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jal, Allah mengutus Rasulullah sebagai penutup para Rasul dan menjadikan syarat beliau sebagai penutup syariat-syariat sebelumnya. Yaitu apa? Di antara, ya, bentuk syariat Islam terhadap permasalahan ini, yaitu melarang segala media dan sarana atau sebab yang dikhawatirkan menjadi celah, ya, jalan untuk manusia terjatuh dalam kesyirikan, meskipun dalam tempo yang lama. Di mana kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya, jadi syirik jelas, sepakat sudah. Seorang muslim ataupun muslimah yakin, pasti mengimani, pasti meyakini syirik haram, tidak boleh. Yang awamnya, yang masyarakat biasanya, yang gak bisa baca Qur'annya, apalagi yang sudah pinternya, paham, syirik itu haram, gak boleh. Sampai-sampai sebagian, ya, salah penerapan. Ya, ketika melihat tetangganya itu dapat nikmat, dia panas, ya, dia gak suka, langsung dikatakan, kamu jangan syirik sama tetanggamu. Padahal bukan syirik namanya. Tapi apa? Hasad. Betul sama-sama haram, tapi salah istilah, Pak. Itu hasad namanya, bukan syirik. Ya, ketika melihat saudaranya dapat nikmat, dia tidak suka, dia benci. Ya, itu bukan syirik namanya, tapi hasad. Tapi ini syahidnya, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa syirik itu sudah ma'ruf, tidak boleh. Tapi yang butuh untuk disampaikan, butuh diingatkan kepada kaum muslimin adalah bahwa Islam bukan hanya mengharamkan kesyirikan, tapi juga mengharamkan segala sesuatu, segala bentuk amalan, keyakinan, atau perbuatan, media, sarana yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Kaidah usul di dalam Islam, kaidah prinsip. Ya, bahwa wasilah-wasilah sebuah amalannya mungkin asalnya mubah, asalnya boleh, itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya, dengan akhir dari amalan tersebut. Nah, tujuan, akhir dari amalan tersebut. Apalagi jelas-jelas memang ya, itu berbahaya, merusak, bermudarat. Ya, sebelum mengarah kepada yang lebih besar, yang ini saja sudah haram. Maka di sini kata beliau, falidzalika naha an bina'il masajid 'alal qubur. Oleh karena itu di antara wasilah-wasilah tadi yang Islam, yang syariat melarangnya, mengharamkannya, padahal bukan syirik tuh. Bukan syirik, tapi menyeret ya, kaum muslimin kepada kesyirikan. Apa di antaranya? Islam melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Kama naha an syaddir rihal, asyaddir rihal ilaiha. Sebagaimana Islam juga melarang kaum muslimin untuk melakukan safar ya, menuju ke kuburan tertentu. Bukan hanya kuburan, tempat-tempat yang lain selain dari tiga masjid yang dikecualikan oleh Nabi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini yang dikecualikan, boleh seorang itu safar dari kampungnya keluar kota menuju ke salah satu dari tiga masjid tadi. Safar ngapain? Ke Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjid Nabawi. Kemana? Masjidil Aqsa. Boleh, silakan. Kata Nabi dalam hadis Abi Sa'd Al-Khudri, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza. Jangan kalian syaddur rihal, safar, kecuali ke tiga tempat, tiga masjid. Disebutkan oleh Nabi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Syam, di Palestine, kemudian Masjid Nabawi di Madinah. Selebihnya, baik kuburan ataupun tempat-tempat yang memang itu adalah punya nilai religius katanya, ya, punya nilai sejarah, Gua Hiro kah, Bukit Surnya, ya, Bukit Uhudnya, apalagi macam-macam, baik yang ada di Timur Tengah ataupun yang selainnya. Kuburan baik yang di Kalimantannya atau yang di luar Kalimantannya. Yang penting safar, sengaja. Kenapa pergi ke sana? Ya, pengen ziarah ke kuburan fulan, kuburan wali fulan. Ya, itu tidak boleh. Kalau dia menyengajakan dirinya, sengaja yang dituju itu. Beda halnya kalau misalkan ada seorang ziarah, dia kampung halamannya di Jawa, tinggal lama menetap di Kalimantan. Ya, orang tuanya, ya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya sudah meninggal, dikuburkan di sana. Keluarga besar di sana. Akhirnya dia pun ziarah silaturahmi ke kampung halaman. Kemudian di sela-sela silaturahminya dia ingin ziarah ke kuburan kerabatnya. Ziarah kubur, apa tujuannya? Ya sekedar mengingat kematian, kemudian ziarah. Ya, seperti orang mengunjungi rumah kerabatnya, ingin berbuat ihsan. Ya, di samping tujuan utama tadi. Ya. Ya, seperti ini boleh. Artinya bukan tujuan utama. Ziarah kuburnya itu bukan tujuan utamanya, dia safar, berangkat dari Kalimantan ke Jawa. Tujuan utamanya apa? Silaturahmi. Tapi di sela-sela itu ada ziarah ke kuburan. Silakan. Ya. Sebagaimana ketika seorang itu umroh misalkan. umroh. Kemudian di sela-sela umrohnya dia ingin ziarah ke kuburan Nabi. Boleh? Boleh. Silakan. Yang enggak boleh itu adalah sengaja dari rumahnya berangkat dari Indonesia yang dituju cuma ziarah kubur saja. Itu enggak boleh. Tapi kan di Madinah, di Masjid Nabawi. Iya, tapi tujuan Anda, niat Anda ternyata itu yang dituju bukan Masjid Nabawinya, tapi kuburannya yang Anda tuju. Itu yang enggak boleh. Paham ya? Taib. Kama naha awal halif. Mana tadi? Wal halif bi ashabiha, demikian pula sebelumnya. Wattikhadhiha a'yadan, juga Islam melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan tadi tempat-tempat perayaan. Ya, tempat-tempat perayaan. Nah, dan itu ma'ruf ya, di sebagian tempat terjadi yang seperti itu. Sebagian kuburan bukan hanya dikeramatkan, ya dibangun sedemikian rupa, dibangun masjid, diberikan hiasan, ya ada bangunan, kemudian diberi kelambu, kain, pokoknya megah, wah dari kejauhan itu kelihatan, ya bahkan mungkin kalau yang naik pesawat itu kalau malam hari cerah cuacanya, ya rata-rata gelap, ternyata ada satu titik terang benderang, setelah difokuskan ternyata kuburan lebih terang daripada rumah-rumah penduduknya. Allah musta'an, ini musibah ya. Dan ini bukan wisata religius, bukan suatu yang patut dibanggakan itulah, tapi ini kemunduran, kemerosotan akidah dan sangat disayangkan itulah, dan menyedihkan, musibah. Ya, sehingga jangan bangga kalau ada satu daerah yang di sana ada kuburan yang dikeramatkan, jangan bangga meskipun tiap tahun ramai dikunjungi oleh manusia. Musibah, khawatir itu sebab turunnya azab, bencana ke tengah masyarakat tersebut, iyadun billah. Nah, sebagian bangga itu, kalau kota kami tiap tahun ramai, kenapa? Ada acara, haul ini, haul itu. Subhanallah. Ya, sampai sekarang enggak pernah itu datang azab seperti yang kalian ancamkan. Ah, itu kan kalian saja berlebihan. Enggak. Ya. Itu minimalnya seperti yang Nabi sebutkan, apa? Namanya istidraj. Ya, istidraj, pancingan. Ya, penguluran dari Allah. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia tidak merasakan sesuatu yang memberatkan, suatu hukuman ataupun azab dari Allah di dunia, dibiarkan dengan kemaksiatannya, itu bukan nikmat tapi azab. Ya, itu fitnah. Nah, seperti kondisi kaum-kaum terdahulu ya. Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah, ya melihat ya, kondisi daerahnya lama tidak turun hujan, kering ya, sangat butuh air, pengen hujan. Ketika melihat apa itu di atas, awan hitam, waduh, senangnya luar biasa, mau turun hujan. Nah, tiba-tiba apa? Datang petir menggelegar sampai memutus jantung-jantung mereka. Awalnya senang luar biasa dapat ya nikmat ini. Hujan akan turun, mereka akan dapat air banyak, ya, nggak kekeringan lagi. Tapi ternyata azab turun. Naudzubillah. Taib. Demikian pula wal halif bi ashabiha, dan juga termasuk yang dilarang di dalam Islam adalah bersumpah dengan tokoh-tokoh yang meninggal tadi. Ya, sebagian bersumpah, ya, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Wali Fulan, demi Wali Alan, disebutkan namanya. Siapanya? Ya tadi, tokoh-tokohnya yang sudah meninggal. Ini tidak boleh. Id kullu dhalika yu'addi ila al-ghuluw biha wa ibadatiha min dunillahi ta'ala. La siyama 'inda intifa'il 'ilmi. Kenapa dilarang? padahal bukan syirik. Ya, karena itu semuanya adalah wasilah-wasilah, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sikap berlebihan, sikap ekstrim melampaui batas, dan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi ketika sebagian umat Islam tidak menghiraukan larangan syariat, mereka langgar. Apa yang terjadi? Tawakalnya, sandarannya, harapannya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Ya. Ziarah ke kuburan walinya, ziarah ke kuburan tokohnya, yang dicari adalah batu nisannya. Rame-rame diusap itu batunya. Kenapa? Cari berkahnya. Sebagian lagi cari berkah gurunya. Ya, belum meninggal, masih hidup. Kalau ceramah, depan mejanya penuh air. Bukan untuk ustadznya ketika capek, haus, minum. Bukan, kebanyakan pak. Banyak airnya. Botol semua. Ada yang 1 liter, ada yang 1,5, ada yang 600 mili. Ya. Yang untuk ustadznya ini 1 gelas cukup. Ya, 1 jam bicara udah cukup. Ini banyak. Ya. Dan anehnya lagi, tutupnya dibuka. Tutupnya dibuka. Ya, subhanallah, apa yang dicari? Berkahnya. Dari mana seperti ini? Tidak ada tuntunan di dalam Islam yang seperti ini. Sudah kita sebutkan, tabarruk mencari berkah yang disyaratkan dari seorang alim adalah ilmunya. Bukan, mohon maaf, bukan udaranya. Ya, bukan ya bekas-bekas pakaiannya. Bukan fisiknya, bukan. Kalau fisiknya sama, pakaiannya sama. Allah musta'an. Terlebih ketika ilmu sudah mati, sudah hilang. Wa kathratil jahl wa qillatin nasihin. Terlebih ketika yang merebak adalah kejahilan dan sedikitnya orang-orang yang mau peduli memberikan nasihat kepada umat. Ya, masing-masing cuek. Apalagi yang tinggal di perkotaan, di perumahan, yang masing-masing sibuk dengan pekerjaan. Udahlah, gak usah ngurusin orang. Jaga hati, yang penting baik diri sendiri. Gak usah peduli sama orang. Mau ngapain terserah. Oh jangan. Allah kalau sudah marah, mohon maaf, rata. Semuanya kena. Yang baiknya, yang gak baiknya, yang soleh dan yang tolehnya. Yang muslim, yang mukminnya, yang kafirnya, yang musyriknya. Yang taatnya ataupun yang pelaku maksiatnya. Sama, rata. Apabila apa? Apabila tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, masing-masing acuh, tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya. Itu yang terjadi. Dan pengalaman fakta di lapangan ketika Allah menurunkan azab, Allah turunkan azab kepada satu kaum, ya. Kemudian yang Allah selamatkan, subhanallah, itu rata-rata adalah yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang diam, yang pasif, enggak peduli, ikut kena. Padahal dia soleh. Iya, soleh untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain tidak memberikan manfaat. Kena dia. Allahu musta'an. Maka sebelum terjadi yang seperti itu, na'udzubillah, mari. Di sini tanggung jawab besar kita semuanya, ahlu sunnah. Sigharan wa kibara. Yang kecil ataupun yang sudah tua. Yang muda ataupun yang sudah sepuh. Sama, punya tanggung jawab. Paling tidak lindungi keluarga kita. Lindungi aset istri, anak, tetangga, kerabat. Dari hal-hal yang bisa memunculkan dan menyebabkan Allah murka. Hilangkan. Termasuk yang pertama adalah kesyirikan. Wa ta'awuni syayatin al-jinni wal ins 'ala idlalin nas. Demikian pula di saat ya gencarnya ya kerjasama syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk menyesatkan manusia. Luar biasa. Luar biasa. Dan di antara yang merusak sekarang, ya. Dan itu banyak melalaikan, ya, manusia, baik yang tua ataupun yang mudanya, bahkan menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan, sadar ataupun tidak, minimal melalaikan. Ya, smartphone, kan itu ya. Nah, itu yang banyak melalaikan. Yang awalnya segera telpon, tapi sekarang sudah bisa ini dan itu, macam-macam. Ya, cukup di rumah, duduk manis, bisa menguasai dunia, katanya begitu. Namun ini sadari, merupakan serangan dari musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Sehingga manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu ibaratnya seperti pedang bermata dua. Pedang bermata satu saja kalau tidak bisa mengendalikan dan menggunakan, ya bisa salah sasaran. Kita sendiri yang punya bisa luka. Apalagi bermata dua. Ya, mau di ya lebatkan ke kanan bisa kena, ke kiri kena juga. Kenapa? Matanya dua. Kalau tidak terampil, tidak bijak, tidak arif ya di dalam memanfaatkannya, maka bisa menjadi bumerang bagi kita, naudzubillah. Wa ikhrajihi min ibadatillah tabaraka wa ta'ala, demikian pula dalam upaya syaitan tadi mengeluarkan manusia dari peribadahan kepada Allah menuju kesyirikan. Nah, wala yafa annahu idza kana minal musallam indana ma'syara muslimin ana min hikmatin nahyi 'anil salati fil awqati thalathah huwa saddush adz-dzari'ah wa 'adam at-tashabbuh bil musyrikin alladziina ya'buduna asy-syamsa fi tilkal awqat fadz-dzari'atu fi at-tashabbuhi bihim fi bina'il masajid 'alal qubur was-salati fiha aqwa wa awdah. Beliau sebutkan di sini sebuah permisalan, ya, tidak disamarkan lagi bahwa satu hal yang kita sama-sama menerimanya, bahwa di antara hikmah rahasia kenapa umat Islam dilarang untuk sholat di tiga waktu secara khusus, sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, tiga waktu yang sangat amat dilarang. Sebenarnya ada lima waktu, tapi di sana ada tiga waktu yang penekannya lebih dilarang untuk sholat. Kalau lima waktu itu, ba'da subuh, setelah sholat subuh, dan setelah sholat asar, ini dilarang. Ya, yang diperbolehkan adalah sholat-sholat yang memiliki sebab, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat kusuf, sholat gerhana, atau yang semisalnya, yang punya sebab, sholat setelah wudu, silahkan. Namun asalnya dilarang. Masalahkan sholat sunnah. Dan yang lebih dilarang lagi adalah pada tiga waktu, yaitu apa? Setelah subuh pada saat terbitnya matahari. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Matahari bergerak namun sangat perlahan. Disebut oleh para ulama 4-8 menit sebelum tergelincirnya matahari masuknya waktu duhur. Itu waktu yang sangat amat terlarang. Jangan sholat di waktu itu. Diupayakan jangan sholat di tempat di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbenam, ya, 5-10 menit sebelum maghrib. Ya, ini dilarang. Apa hikmahnya? Yaitu untuk, ya, tidak menyerupai kaum musyrikin, karena di waktu-waktu tersebut mereka itu biasa menyembah matahari, beribadah kepada matahari. Nah sekarang efeknya itu, ketika ada yang melanggar, apakah ada, ya, pikiran pada sebagian orang itu akan menyembah matahari? Jarang ya yang ada seperti itu. Kenapa? Tahu matahari seperti apa sih? Efeknya itu tidak ada, hampir-hampir tidak ada. Tapi tetap syarat melarang itulah. Melarang untuk sholat di tiga waktu yang terlarang tadi. Ya. Nah, itu tetap dilarang. Lah, lebih-lebih dalam perkara yang itu sangat jelas efeknya, sangat jelas dampaknya. Seperti apa? Membangun masjid di atas kuburan atau mengubur jenazah di dalam masjid. Itu efeknya jelas nyata. Padahal itu bukan syirik, tapi sebab mengarah kepada kesyirikan. Lah, ketika jelas nampak efeknya, dampaknya, maka tentunya lebih dilarang lagi. Kalau yang pertama saja, yang pertama saja tadi, yang efeknya itu tidak jelas, ya, dirasakan, itu tetap dilarang. Apalagi yang sudah jelas-jelas dampak dan ya efeknya tadi. Kata beliau, aqwa wa awdah. Ya, nah, maka terlebih lagi kata beliau, di hari-hari ini kita melihat ya asar yang sangat buruk. Nah, ketika ada masjid yang dibangun di atas kuburan atau sebaliknya, mengubur mayit di dalam masjid, apa yang terjadi? Kuburannya dikeramatkan, kemudian juga watamassuh biha, disentuh, dicium, ya, dipegang kuburannya, dimintai berkahnya, wal istighatsati bi ashabiha, dan sebagian lagi istighosa kepada yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, bersumpah dengan nama yang dikubur, sujud kepada kuburan, dan hal-hal yang lainnya yang itu menjadi rahasia umum. Memang terjadi tengah umat Islam ketika mereka tidak menghiraukan larangan di dalam syariat ini, ya, melegalkan bahkan membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan. Terjadi yang seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum, ini yang beliau sebutkan, ya, terkait dengan fenomena dan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita kaum muslimin, sehingga hendaknya menjadi perhatian agar kita tidak menyepelekan masalah ini, yang kemudian semoga ini bisa ditularkan, ya, dijadikan sebagai bahan pembelajaran kepada mungkin keluarga kita, kerabat kita, sebagian mereka tidak mengetahui hal-hal yang rinci seperti ini, sehingga besar harapan kita untuk bisa memasyarakatkan, ya, prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran tauhid, sehingga kaum muslimin bisa terhindar dari praktek-praktek dan keyakinan-keyakinan kesyirikan. Taib sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah dilanjutkan pada dars yang akan datang, bismillah, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.